Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dawil kitab wa sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang al-mawaqit, bahwa dalam pelaksanaan haji dan umrah ada mawaqit zamaniyah yang kaitannya dengan waktu-waktu pelaksanaan haji dan umrah. Adapun pelaksanaan umrah, waktunya kapan waktu pelaksanaan umrah? Ya, waktunya kapan saja dalam setahun, di bulan mana saja dan di hari yang mana saja. Hanya saja sebagian waktu lebih afdal dari sebagian yang lain, seperti melakukan umrah di bulan Ramadan. Adapun waktu pelaksanaan haji telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Menunaikan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Dan yang dimaksud Ashhurun Ma'lumat, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini 3 bulan yang dijelaskan para ulama bahwa bulan-bulan tersebut yang disebutkan sebagai Ashhurun Ma'lumat. Adapun yang kaitannya dengan mawaqit makaniyah telah disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mawaqit telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk penduduk Madinah. Mawaqitnya adalah Dhul Hulaifah, penduduk Syam Al-Juhfah, penduduk Najd Qarnul Manazil, penduduk Yaman Yalamlam. Maka siapa saja bagi penduduk setempat yang hendak menunaikan ibadah umrah tidak diperbolehkan melewati tempat-tempat tersebut kecuali dengan ihram. Demikian pula halnya dengan siapa saja dari kaum muslimin yang berada di negeri-negeri yang lainnya, apabila mereka hendak berangkat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka di miqat yang mana yang mereka lalui, maka mereka pun memulai ihram dari miqat tersebut. Dan ada satu miqat lagi yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Apakah miqat tersebut ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau miqat tersebut merupakan ijtihad dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Miqat yang disebut Dhatu Irq, untuk penduduk Iraq. Miqat Dhatu Al-Irq. Apakah miqat ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau ijtihad dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dhata 'irq, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah menetapkan miqat bagi penduduk Iraq adalah dhatu 'irq. Dan beliau menyandarkan hal ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini diperselisihkan, sebagian para ulama menyebutkan cacat riwayat ini. Dan mereka menganggap bahwa yang sahih ini berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan bukan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam menetapkan bagi penduduk Irak dzatu 'irq. Sebagian para ulama juga menganggap bahwa riwayat ini yang sahih mauquf dan bukan marfu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan di sana ada riwayat-riwayat yang lain ya. Walhasil Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau menghasankan hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk penduduk Irak miqat mereka adalah dzatu al-irq. Dan telah datang beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa itu ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga apabila sahih riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menetapkan dzatu irq sebagai miqat bagi ahlul Irak, maka ini berarti bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berijtihad dan ijtihad beliau sejalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil meskipun kalau kita mengatakan bahwa riwayat tersebut tidak sahih dan sebagian para ulama mensahihkan, menguatkan atau menghasankan, kalaupun tidak sahih maka ini merupakan ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang kemudian disepakati oleh para sahabat, sehingga ini pun menjadi hujjah. Ini menjadi hujjah yang menunjukkan bahwa dzatu irq adalah miqat bagi penduduk Irak. Sehingga kesimpulannya bahwa al-mawaqit yang kaitannya dengan tempat pelaksanaan ihram ada lima. Empat yang telah disepakati bahwa itu diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang satu diperselisihkan. Namun para ulama sepakat menetapkan hal tersebut sebagai miqat bagi ahlul Irak dan siapa saja yang melewatinya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, faman ta'adda hadhihi al-mawaqit biduni ihram wajaba alaihi ar-ruju'u ilaiha in amkan. Barang siapa yang melewati miqat-miqat ini tanpa melakukan ihram, maka wajib baginya untuk kembali ke miqat tersebut jika memungkinkan. Jika memungkinkan dia kembali. Misalnya dia ingin ihram, maka dia naik bis dari Madinah. Maka berangkatlah bis tersebut. Ternyata bis ini tidak singgah di miqat. Lalu dia berjalan bersama dengan bis hingga melewati miqat. Sementara dia ingin menunaikan ihram, maka dia harus kembali ke miqat. Apabila dia telah melewatinya, kembali ke miqat, turun dari bus tersebut, mencari tumpangan yang lain untuk kembali ke miqat, lalu memulai ihram dari miqat tersebut. Wa illam yatamakkan min ar-ruju' fa 'alaihi fidyah. Apabila tidak memungkinkan baginya untuk kembali, maka wajib baginya membayar fidyah. Wahia syatun yadbahuha fi Makkah wa yuwazzi'uha ala masakinil haram. Yaitu seekor kambing yang dia sembelih di Makkah, lalu dia membagikannya kepada orang-orang miskin yang tinggal di tanah haram. Amma man kanat manaziluhum dunal mawaqit. Adapun yang tempat tinggal mereka lebih dekat dari miqat, seperti mereka yang tinggal di di Jeddah, dia sudah melewati miqat, lebih dekat ke Makkah, atau yang tinggal di Usfan, atau yang tinggal di Yambu' misalnya, dan yang semisalnya yang jaraknya ke Makkah itu lebih dekat, sehingga mereka tidak melewati miqat karena mereka lebih dekat. Fa innahum yuhrimuna min amakinihim, maka mereka memulai ihram dari tempat-tempat tinggal mereka. Diqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadits sabiq, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hadis yang telah lalu, wa man kana duna dhalika fa min haitsu ansha, dan siapa yang lebih dekat dari Makkah dan mereka tidak melewati miqat, maka dari tempat dia memulai. Dari mana dia memulai? Yaitu dari rumahnya. Dari rumahnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hatta ahlu Makkah min Makkah. Bahkan penduduk Makkah memulai ihramnya dari Makkah. Dari Makkah. Apabila dia tinggal di tanah yang halal, bukan tanah haram, karena tanah haram itu ada batasan-batasannya. Jika dia tinggal di tanah yang halal, maka dia langsung dari rumahnya berangkat untuk melakukan ihram. Dan apabila dia tinggal di tanah haram, maka dia keluar menuju ke tanah yang halal, seperti yang telah kita sebutkan, At-Tan'im. At-Tan'im ini tanah halal yang paling dekat dari Ka'bah. Atau Ji'ranah. Atau Ash-Shumaisi di Al-Hudaybiyah. Atau dari Arafah. Arafah bukan tanah haram. Arafah di luar tanah haram. Maka boleh dia memulai dari tempat-tempat halal tersebut untuk memulai ihramnya, kemudian dia memasuki tanah haram dan melakukan aktivitas ihram seperti yang lainnya. Lalu di sini ada permasalahan, apakah yang menjadi ibrah al-muhadzah? Artinya apakah harus mendatangi miqat tersebut atau diperbolehkan sejajar? Misalnya dia tinggal di sebuah daerah yang dia tidak melewati miqat-miqat tersebut. Dia tidak melewati miqat tersebut. Apakah kemudian ditarik garis lurus, ya? Artinya yang sejajar dengan miqat, dari miqat-miqat yang ada. Apakah yang demikian teranggap dia memulai ihram dari tempat tersebut, atau dia harus mendatangi miqat yang disebutkan oleh Nabi SAW? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang sahih, apabila memungkinkan dia melewati miqat yang disebutkan oleh Rasul SAW, maka itulah yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk mendatangi tempat itu, karena dia melewati jalur yang tidak melewati daerah-daerah yang disebutkan oleh Rasul SAW, apakah diperbolehkan dia memulai miqat dari yang sejajar dari mawaqit tersebut? Misalnya mereka lewat laut atau lewat udara, naik pesawat, dan ini yang sering, ya. Apakah diperbolehkan dari pesawat misalnya ditetapkan sebentar lagi kita akan melewati miqat Yalamlam. Kan melewati miqat Yalamlam. Kita tidak turun di Yalamlam. Tapi hanya lewat saja. Ya. Tentu kecepatan pesawat ya, menunjukkan bahwa dia akan sangat cepat sekali melewati tempat tersebut. Apakah diperbolehkan seorang miqat dari pesawat yang sejajar daerahnya dengan miqat-miqat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Maka ini yang sahih insyaallah taala, bahwa bagi mereka yang tidak melewati miqat mereka melewati yang sejajar dengan miqat dan memulai ihram dari yang sejajar dengan miqat tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala penduduk Iraq mereka mengeluhkan tentang jauhnya miqat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan kepada mereka, kalian melihat daerah yang sejajar dengan miqat, lalu kemudian kalian menentukan ihram dari miqat, dari tempat tersebut. Lalu mereka mengukur jarak yang sejajar dengan miqat, maka mereka pun mendapati bahwa Dzatul Irq yang merupakan tempat yang sejajar dengan miqat. Dan ternyata setelah Umar bin Khattab menetapkan Dzatul Irq merupakan miqat bagi ahlul Iraq, maka ternyata apa yang beliau sampaikan berupa ijtihad sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh para fuqaha di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, demikian pula Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Sehingga apabila seorang hendak menunaikan ihram dari pesawat turun di Jeddah, dia langsung berangkat ke Makkah, maka dia memulai ihramnya dari pesawat memakai pakaian ihram, ya, dan dia telah mandi sebelumnya. Lalu apabila telah mendekati miqat, maka dia pun telah bersiap untuk memulai ihramnya dengan niat, ya, dan amalan-amalan yang setelahnya. Apakah diperbolehkan seorang miqat sebelum miqat? Misalnya dia tinggal di Jakarta misalnya. Berangkat dari Jakarta itu langsung ke Jeddah dan dia langsung miqat. Maka dia ingin ihram dari Jakarta. Ya, bukan dari miqat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Miqat dari Jakarta. Apakah diperbolehkan? Hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Telah diingkari oleh Imam Malik rahimahullah taala. Sebagian mereka yang ingin memulai ihram dari Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi. Maka Imam Malik mengatakan pada saya khawatirkan kamu akan mendapatkan fitnah. Kata orang ini fitnah apa? Itu hanya beberapa langkah saja. Yani perbedaan yang tidak jauh antara Dhul Hulaifah dengan Masjid Nabawi. Ya, maka Imam Malik mengingatkan fitnah yang akan menimpanya yaitu menyelisih sunnah. Serupa penyimpangan. Sebab Rasul alaihi salatu wassalam menetapkan miqat itu di Dhul Hulaifah dan bukan di Masjid Nabawi. Maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Namun kalau dia menetapkan memulai ihram dari Masjid Nabawi atau yang lainnya dan sebelum miqat, maka dia berstatus sebagai muhrim. Dia telah berstatus sebagai muhrim. Sehingga dia tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dia telah menetapkan. Namun dia menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang memulai miqat sebelum memulai ihram sebelum miqat. Namun kalau kondisinya hajah, ya, sulit untuk memulai miqat tepat pada miqat tersebut, seperti ketika seorang naik pesawat, ya, untuk benar-benar pas berada di tempat yang sejajar dengan Yalamlam misalnya atau dengan miqat yang lainnya, ya, pesawat berkecepatan yang sangat tinggi sekali, maka dia boleh menetapkan ihram sebelum miqat. Ya, untuk berhati-hati jangan sampai dia telah melewati miqat sementara dia belum memulai ihram. Maka diperbolehkan sebelum melewati miqat atau yang sejajar dengan miqat tersebut, maka dia memulai ihramnya. Dia memulai ihramnya sebelum miqat. Ini disebabkan karena hajah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah beberapa hukum yang kaitannya dengan permasalahan mawaqit. ya, dan berikutnya insyaallah taala kita masuki bab yang kedua tentang rukun-rukun dan kewajiban dalam menunaikan ibadah haji. Wallahu taala alam bisawab, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.